بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali Kitabus Shalah dari Kitabul Maram dan masih melanjutkan bab Sifatus Shalah. Kita masih membahas tentang doa-doa istiftah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita hadis 213. Sekarang kita masuk hadis 214. Abdurrahman. Ini salah. Mic-nya ini. Mic-nya yang ini. Kelas 2, Abdurrahman. Al-Qira'ah bi طيب قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bi sanadin munqati Padarqutni mausulan wa huwa mauqufun. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau mengucapkan, membaca ini dalam sholatnya setelah takbiratul ihram, doa istiftah, subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika dengan pujian kepadamu, subhanakallahumma mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan. Karena Allah itu zat yang sempurna dalam segala sisi. Subhanakallahumma tasbih, yang kita ucapkan dalam rangka memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu mengandung tiga pensucian. Yang pertama, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala an kulli sifatin naqsin, dari seluruh sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Yang pertama, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Nah, seperti misalnya buta, tuli, bisu, dan yang semisalnya. Nah, itu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang kurang. Ini yang pertama. Baik. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh sifat yang kurang. Yang kedua, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan di dalam sifat-sifatnya. Allah seluruh sifatnya sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya sempurna. Tidak ada yang kurang sama sekali. Nah, segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam as-sunnah. Baik, misalnya sifat kuat. Ya, al-quwwah. Allah memiliki sifat kuat. Dan kekuatan Allah tidak nanti diakhiri dengan dha'f, dengan kelemahan. Contohnya, ya. Sifat sempurna Allah tidak ada sifat kurangnya. Jadi ini bedanya yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama, mensucikan Allah dari seluruh sifat yang kurang. Poin yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang dari sifat sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat kuat. Sifat kuat pada Allah tidak disertai dengan kelemahan. Nah, Allah memiliki sifat kudroh, mampu. Tidak ada pada sifat yang sempurna ini ketidakmampuan Allah. Allah punya sifat ilm. Tidak ada pada sifat Allah ini ketidaktahuan. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kandungan tasbih. Kandungan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari mumatsalatil makhluqin, keserupaan dengan makhluknya. Mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat. Wa huwa sami'ul basir, mendengar, melihat. Makhluk juga punya sifat itu. Tapi sifat yang ada pada Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah punya sifat nuzul, turun. Makhluk juga punya sifat turun. Tapi sifat yang ada pada Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Sehingga inilah kandungan tasbih. Ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengucapkan subhanallah. Di situ mengandung tiga pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Allah, dengan pujian kepadamu, dengan memuji kepadamu, wa tabarakasmuka, dan maha barokah namamu. Naam. Setelah memuji Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, maknanya dengan aku memuji engkau ya Allah, itu bentuk aku mensucikanmu. Bentuk tasbih kepada Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakasmuka, nama Allah itu barokah. Nama Allah mengandung barokah. Tabaraka ismuka. Nama Allah itu mengandung barokah. Di antara contoh bahwasanya nama Allah itu mengandung barokah, ketika hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka dia haram untuk dikonsumsi. Nah, ini di antara contoh barokahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka. Jad adalah ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala. Makna jad adalah Allah tidak butuh dengan siapapun. Nah, atau makna jad azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi ya keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini doa istiftah yang biasa dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa istiftah yang diazirkan beliau kepada sahabat-sahabatnya. Annahu kana yaqulu, ya. Disebutkan dengan lafaz kana itu menunjukkan kebiasaan. Kana yaqul, ya. Beliau biasa membaca ini. Baik. Dua riwayat yang telah kita lewati adalah doa istiftah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa yang datang dari Umar bin Khattab. Maka disebutkan di sini rawahu Muslim bisanadin munqati, dengan sanad yang terputus. Kita lihat di nomor 2. Nah, qala sayyiduna fil irwa qultu wa hadza munqatiun. Kata Al-Albani rahimahullah, sanadnya ada yang putus. 6. Baik. Di dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim. Baik. Kemudian Wadarqutni mausulan. Dan riwayatnya Darqutni mausul, mausul itu nyambung sanadnya, ya. Yang riwayat Muslim ternyata sanadnya terputus. Yang riwayat dari Darqutni mausul wa huwa mauqufun. Dan itu mauquf. Naam. Mauquf maknanya tidak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Disebutkan di footnote nomor 4 qala sayyikhuna fil masdar sabiq lakin al hadits qad shahha marfu'an min turukin ukhra. Summa dzakara sayyikhuna. Ya. Sa'alwani rahimahullah. Naam. Di dalam kitab Irwa'ul Ghalil beliau menyebutkan jalan-jalan yang menunjukkan hadis ini sahih marfu. Marfu itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sehingga hadis ini bisa diamalkan jika sampai marfu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau kalau ini mauquf ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an juga bisa kita amalkan karena Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin min ba'di ya. Atas jalan sunnahku dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelahku. Itu rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa menjalankan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini diantara taib doa-doa istiftah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Sehingga dari berbagai macam riwayat ini, ahsan yang paling baik adalah diamalkan semuanya. Ya. Tidak mengkhususkan satu, tapi diamalkan semuanya dalam rangka untuk menghidupkan sunnah. Nah, qala wa nahwuhu an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an indal khamsah. Dan yang semisalnya, dari Abi Sa'id al-Khudri marfu' sampai Rasulullah indal khamsah ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, dengan sanad yang disebutkan atau marfu'. Baik. Dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Dan beliau baik membantah orang-orang yang menyatakan riwayat ini dhaif ya, dalam Irwa'ul Ghalil. Baik. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Naam. Riwayat ini bisa untuk diamalkan. Wa fihi. Jadi dalam riwayat Abi Sa'id al-Khudri indal khamsah tadi, di situ ada tambahannya, ada kelanjutannya. Wa kana yaqulu ba'da takbir. Dan beliau mengucapkan setelah takbir, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi. Sebelum baca surat Al-Fatihah, setelah membaca doa istiftah, beliau ta'awud. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk rajim ya. Min hamzihi. Baik. Hamzihi itu termasuk kegilaan, dari kegilaan yang ditimbulkan oleh syaitan. Nah, karena syaitan kadang merasuki seorang sampai menjadikan orang dirasuki gila karenanya. berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Wa nafhihi, dari kesombongannya. Dari kesombongan syaitan. Naam. Karena jika seorang tertimpa penyakit kibir, kesombongan, taib, dia akan menyerupai syaitan. Ya. Diingat, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyombongkan dirinya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia menolak. Dengan kesombongannya dia merasa dia diciptakan dari zat yang lebih baik dibandingkan Adam alaihissalam. Naam. Baik. Wa nafsihi. Naam. Dan dari nafsihi syair. Ya. Dari syair-syair syaitan. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Ini isti'adzah, ya. Salah satu riwayat isti'adzah. Ada yang mungkin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, hanya begitu. Tapi semuanya boleh. Sahih. Nah. Dari riwayat ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya isti'adzah itu dijalankan, dilakukan sebelum qiraah. Jadi isti'adzah ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dijalankan sebelum qiraah, sebelum membaca. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'an, ini sudah kita bahas di atibian. Fa idza qara'tal qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, ya, di situ lafadznya qara'ta fi'il madhi. Berarti asalnya kalau menerjemahkan, kalau kamu selesai baca Al-Quran, karena menggunakan fi'il madhi, qara'ta Al-Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim, hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari syaitan. Berarti isti'adzahnya selesai baca Quran baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahirnya, zahirnya dari ayat ini. Tapi amaliyah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isti'adzah itu dibaca sebelum qiraah. Isti'adzah dibaca sebelum qiraah. Nah. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga faedah yang pertama dari hadis ini, isti'adzah, nah, qoblal qira'ah, isti'adzah itu sebelum qira'ah. Baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum isti'adzah. Berbeda pendapat tentang hukum isti'adzah. Ada yang menyatakan ini hukumnya wajib. Dan menyatakan hukumnya wajib. Baik. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billah. Ya. Ada yang menyatakan isti'adzah itu mustahab. Isti'adzah itu mustahab. Sunnah. Ya. Tidak sampai derajat wajib. Nah, kemudian juga para ulama berbeda pendapat, isti'adzah itu hanya dibaca di rakaat pertama saja, atau setiap rakaat ketika kita sebelum baca suratul Fatihah kita membaca isti'adzah. Ikhtilaf para ulama. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian isti'adzah, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian ruku sampai sujud, kemudian bangkit. Rakaat yang kedua, di rakaat kedua ini ikhtilaf para ulama, apakah langsung membaca suratul Fatihah atau diawali dengan isti'adzah. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian berpendapat cukup di rakaat pertama. Kenapa? Salat itu satu rangkaian. Diawali dengan salam, diakhiri dengan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, satu rangkaian. Ya, sehingga ketika seorang istiadah di awal itu sudah cukup. Pendapat yang kedua, setiap rakaat itu istiadah. Ya, setiap rakaat itu istiadah. Kenapa? Karena ketika seorang sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, dia ruku itu zikir, tidak baca Quran, ya. Zikir, tasbih, naam, sampai sujud, kemudian bangun di rakaat yang kedua, berarti dia ngawali lagi baca Quran, maka dia isti'adzah. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, isti'adzah itu setiap rakaat. Meskipun kalau kita mencukupkan naam di rakaat pertama tidak ada masalah, ya. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, isbat menetapkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami' dan Al-Alim. Menetapkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami' dan Al-Alim. As-Sami' maha mendengar, Al-Alim maha mengetahui. Baik. Kemudian faedah berikutnya, yang keberapa ini, yang ketiga, al-hadzar minasy syaithan, berhati-hati dari syaitan. Nah, berhati-hati dari syaitan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk isti'adzah, berlindung dari syaitan. Ini menunjukkan syaitan itu berbahaya. Nah, syaitan aduul lakum. Ya. Syaitan itu musuh kalian. Naam. Baik. Dan juga Allah mensifati syaitan di dalam Al-Qur'an ar-rajim. Ini menunjukkan kita harus hati-hati. Naam. Karena mereka menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Baik, harus berhati-hati. Naam. Dan juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya syaitan naam memiliki tipu daya, memiliki naam kesombongan, ya. Dan sifat tadi yang disebutkan dalam hadis ini, tiga sifat, min hamzihi wa nafhih wa nafsih, ya. Yang kita pelindung darinya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Syaikh Fauzan hafizahullah ketika membawakan hadis ini beliau menyatakan fal isti'adatu ba'dal siftah wa qabla al qira'ah mustahabbah fi awwalish shalah. Ini pendapatnya Syaikh Fauzan. Isti'adah setelah istiftah dan sebelum al-qira'ah baca suratul Fatihah itu hukumnya mustahabbah, sunnah fi awwali shalah, di awal salat. Wa amma fi raka'atiz tsaniyah, adapun di rakaat yang kedua, wa tsalisah wa rabi'ah, rakaat yang ketiga dan keempat, fala yasta'idu fiha, maka tidak isti'adzah padanya. Ya, ini pendapat yang dibuatkan Syaikh Fauzan hafizahullah. Naam. Wa innama takfi al-isti'adzah fi awwali raka'atin, dan cukup isti'adzah di awal rakaat. Ya, di awal rakaat. Ini ijtihad para ulama. Ya. Karena memang juga tidak disebutkan ini Rasulullah isti'adzahnya rakaat kedua isti'adzah atau tidak ya. Istihad para ulama. Baik. Yang mau istiadah tiap rokaat boleh. Ya. Kalau ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, yang berpendapat istiadah rokaat pertama tok boleh. Ya. Karena memang ada ulama yang berpendapat demikian dari kalangan salaf. Ya. Yang tidak boleh itu kemudian kita berpendapat yang tidak ada salafnya. Ya. Berpendapat, mengeluarkan pendapat sendiri, tidak ada salafnya, tidak ada ulama yang punya pendapat demikian. Nah. Sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu garuk kepalamu kecuali memang kamu ada salafnya. Nah. Itu menunjukkan betul-betul, pendapat apapun harus ada salafnya. Harus ada ulama yang punya pendapat demikian. Nah, sampai pun perkara kecil. Ya. Ini amaliyah kaum salaf, salafuna salih bang, demikian atau tidak? Ya. Jangan-jangan para ulama salaf enggak ada yang berbuat demikian, enggak ada yang berpendapat demikian. Ternyata itu yang kita kuatkan pendapatnya, menguatkan pendapat siapa? Salaf enggak ada yang demikian. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, Mas Samir, ada lagi. Ini sudah dibaca belum tadi? Sudah. Baik. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tadi sudah disebutkan kana ya, menunjukkan ini biasa dijalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bit takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka sholatnya dengan takbir. Nah, beliau membuka sholatnya dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Dan ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Baik. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan tidak sah. Naam. Salat seorang hamba ketika dia tidak menjalankan takbiratul ihram. Baik. Dan juga tidak sah salat seorang hamba ketika dia tidak mengucapkan Allahu Akbar dalam takbirnya. Ketika takbir. Nah, takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah. Takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun salat. Ingat, rukun itu kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah sholatnya. Kalau ditinggalkan karena lupa, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Harus dijalankan, itu rukun. Bedanya rukun dengan wajib. Ya. Kalau wajib lupa enggak dijalankan, diganti sujud sahwi. Ya. Itu wajib. Tapi kalau rukun enggak bisa sekedar sujud sahwi, salah satu tidak, dia harus dijalankan. Nah, itulah bedanya rukun dengan wajib. Dan takbiratul ihram ini taib hukumnya rukun. Ya. Dan diingatkan para ulama, ini sering kejadian. Bagi makmum masbuk. Ketika posisi imam dalam kondisi rukuk atau selain itu. Ya. Terkadang orang yang tergesa-gesa dalam masuk ke dalam sholat itu tidak menjalankan takbiratul ihram. Misalnya ruku, cepet-cepetan pengen dapat rokaat itu karena dapat ruku dapat rokaat itu, ya. Sehingga ketika dia masuk itu posisi takbirnya sudah dalam keadaan posisi tidak tegak, ya. Sudah merunduk. Nah, itu bukan takbiratul ihram. Ya. Maka makmum yang masbuk itu ketika imamnya itu ruku, yang pertama dia tegak berdiri takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian takbir lagi untuk takbir intiqal. Ya. Kalau posisi imam sedang ruku, makmum masuk takbiratul ihram berdiri, takbir lagi untuk ruku. Kalau langsung ujuk-ujuk takbir ruku, itu cuma sekali tok takbirnya. Ya. Berarti dia tidak menjalankan takbiratul ihram. Nah, dia hanya menjalankan takbir intiqal. Diingat, di situ ada takbiratul ihram pembuka sholat, ada takbir intiqal, takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ketika takbiratul ihram berdiri, ketika mau ruku itu takbir lagi, namanya takbir intiqal. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Ya, ini yang sering diingatkan para ulama, ya, sering luput karena saking kesusu untuk dapat rakaatnya, lari-lari untuk masuk ke dalam shaf, dia tidak takbiratul ihram. Ya. Di takbirnya ketika berdiri takbiratul ihram langsung takbir lagi untuk ruku. Baik. Ini yang pertama, yaftadihu sholat bit takbir. Dan di sini ketika seseorang takbir dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya, atau la ilaha illallah atau subhanallah, tidak sah sholatnya. Kenapa? Harus Allahu Akbar. Itu lafaz yang tidak boleh diganti. Nah, harus Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan lafaz apapun. Nah, kan Rasul enggak pernah membuka sholatnya dengan selain takbir. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian wal qiraah, dan beliau membuka qiraahnya, bacaannya bi alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membuka qiraahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasanya di sebagian ulama berpendapat basmalah itu tidak termasuk suratul Fatihah. Nah, basmalah itu tidak termasuk suratul Fatihah. Basmalah itu pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, dia bukan termasuk suratul Fatihah. Tapi sebagian di mushaf itu basmalah di Al-Fatihah ya, ditulis di ayat yang pertama ya. Nah, sehingga memang ada yang berpendapat ikhtilaf ini, basmalah itu termasuk suratul Fatihah ya. Ada yang berpendapat demikian. Sehingga kalau kita buka mushaf Al-Fatihah itu basmalah ditulis itu ayat yang pertama. Dari pendapat yang rajih, basmalah bukan termasuk suratul Fatihah. Nah, dan Rasulullah SAW bila membuka bacaannya ya, yang didengar dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini menunjukkan basmalahnya sir, dipelankan, dibaca ya, bukan tidak dibaca, dibaca ya. Bismillahnya itu dibaca tapi pelan. Nah, nanti akan disebutkan riwayat-riwayatnya. Baik. Dan ini yang sering dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bahwasanya dan ini pendapatnya jumhur, basmalah itu dipelankan. Ya. Boleh sesekali kemudian dijaharkan sesekali. Tapi seringnya dipelankan. Nah. Tapi orang-orang menganggap salafi itu naik sholat gak mau coba bismillah. Ada yang juluki kelompok ngelak basmalah. Ngelak itu menelan, nelan basmalah. Karena basmalahnya gak dibaca. Padahal dibaca tapi sir. Silahkan kadang dikeraskan boleh. Dan suatu yang perlu diingatkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengingatkan di ta'lifil qulub, ini sering saya ulang-ulangi. Ketika seorang diminta untuk jadi imam ya, mungkin dia diundang ceramah atau khutbah, kebetulan langsung dia diminta untuk jadi imam, dan kebetulan masjid yang di situ biasanya imamnya kebiasaannya basmalahnya itu dikeraskan ya. Kata beliau, keraskan baca basmalahnya ketika ngimami ya. Jangan kemudian dipelankan. Nah, menjalankan sesuatu yang kurang afdol dalam rangka maslahah itu baik dibandingkan ngoyo ngotot nerapkan yang paling afdol tapi nanti imbasnya mafsadah ya. Misal dia baru sekali mau dakwah di situ ngimami langsung basmalahnya dipelankan. Nah, yang tadinya orang-orang sholat di situ niatnya setelah sholat mau datang taklim, akhirnya ngimami kok gak baca basmalah, akhirnya bubar. Ya. Terus gak sama dengan mazhab saya. Ya. Biasanya kita baca basmalah kok misalnya. Sudah tampak perbedaan di situ. Maka boleh ingatkan. Baca, keraskan basmalahnya. Ketika ngimami orang-orang yang itu biasa mengeraskan basmalahnya. Nah, untuk ta'liful qulub, ya, untuk menyatukan hati dulu. Nah, ini kan masalah ikhtilaf khilafiyah. Yang penting nanti mereka duduk sampaikan masalah akidah. Yang terpenting mereka masuk masalah akidah. Lama-lama akan paham mereka kalau diajak bicara masalah khilafiyah. Dalam masalah fikhiyah. Nah, hingga dalam masalah-masalah demikian jangan ngotot, yang penting sir ya, harus pelan. Boleh beberapa sesekali dijarkan lil maslahah ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Nah, jadi di sini beliau disebutkan membuka qiraahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan baik basmalah bukan termasuk suratul Fatihah, dan juga menunjukkan basmalah itu sir ya, dipelankan, boleh kemudian dikeraskan ahyanan, kadang-kadang boleh, bukan mudawamah, bukan terus-terusan. Nah, bukan terus-terusan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, setelahnya masuk masalah ruku. Jadi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hadisnya karena masih panjang, insyaallah lafaz berikutnya terkait masalah ruku, ya, setelah baca terkait masalah ruku insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Baik. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ba'dun nas yaktubuna ayati minal Qur'an. Sebagian orang menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Wayamhuna bil ma' wa yashrabuna, kemudian dicelupkan ya, dengan air lalu airnya diminum. Wa idza taradu alaihim qalu, kalau ada yang membantah perbuatan mereka, mereka menyatakan innahu kalamullah, itu adalah firman Allah. Nastasfi bih, kami ini meminta kesembuhan atau membuat obat dengannya. Ditanya kepada beliau, hal yajuzu hadzal amal, apakah amal yang demikian boleh ya, nulis ayat Al-Qur'an di kertas kemudian dicelupkan di air kemudian diminum airnya. Kata beliau rahimahullah, hadzal amal jaizun, ini amalan yang boleh. Ya juzu lil insan ayaktubal Qur'an, boleh bagi seorang untuk menulis Al-Qur'an bimadadin ya juzu surbuhu ya. Boleh seorang menulis Qur'an dengan tinta kemudian boleh meminumnya. Summa yudha'u hadzal maktub fi ma'in, kemudian tulisan itu diletakkan di dalam air baik, kemudian summa yasrabu, dan nanti diminum airnya. Waqad kana ba'du salaf yaf'aluna hadza, sebagian salaf itu menjalankan ini ya. Sebagian salaf menjalankan ini. Baik. Wa yaf'aluna fil awani, mereka jalankan ditulis di bejana ya. Ditulis di bejana. Nah, tasuhun, di piring-piring dan yang semisalnya. Baik. Idza fa'ala al-insan dzalika falau salafun fihi. Kalau seorang menjalankan ini maka dia punya salaf. Maksudnya ada salaf yang menjalankannya ya. Di fatwa yang lainnya beliau rahimahullah ketika ditanya tentang perempuan yang kesakitan dan susah ketika melahirkan ya. Beliau sebutkan menulis idza sama'un saqat ya, di gelas kemudian dikasih air dan diminumkan kepada perempuan yang mau melahirkan. Kata beliau mujarrab, dan itu terbukti ya, untuk melancarkan kelahiran ya. Ini di fatwa beliau yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi beliau masukkan di sini, nah itu boleh dijalankan dan itu ada salaf yang menjalankannya. Meskipun tentunya sebagian para ulama ada yang berbeda pendapat ya. Ada yang berbeda pendapat dan tidak sependapat dengan pendapat ini, di antaranya Syekh Rabi hafizahullah. Beliau yang tidak sependapat dan beliau yang menyebutkan bahwasanya tidak boleh menjalankan yang demikian. Nah, ini pendapatnya Syekh Rabi hafizahullah taala. Baik. Dan beliau sesuai rahimahullah menyebutkan tadi dan beliau nyatakan boleh dijalankan karena ada salaf ya, yang menjalankannya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.